kita akan menyampaikan tausiah atas nama pengurus besar Al-Jamiatul Wasfiyah, menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh yang berperan pada acara malam ini, seluruh yang berkontribusi pada acara malam ini, karena dengan Anda-andalah acara ini berlangsung dan nama wasfiyah itu bisa kita sebut berulang-ulang malam ini. Dan untuk itu saya ajak kita semua membacakan suratul Fatihah kepada para ulama, para kiai, para zuama, mereka-mereka yang telah merintis dakwah melalui Al-Jamiatul Wasfiyah, mendirikan madrasah ini berwakaf untuk umat ini. Dan beliau-beliau sesungguhnya adalah orang yang tidak pernah mengharapkan pamrih. Oleh sebab itu saya mengajak kita di akhir ini, ayolah kita bacakan suratul Fatihah sembari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau-beliau pada syurga jannatul na'im. Bisahibin niyah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Kyai Haji Masyuril Khamis SAMM yang mewakili Ketua Umum Pengurus Besar PB Al-Jamiatul Wasfiyah. Dan selanjutnya inilah sambutan terakhir ya, yang akan menyemangati malam hari ini, yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada yang kami hormati Bapak Haji Dedi Mizwar. Disilahkan. Salawat. Wabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati oleh Sekretaris Jenderal Kyai Haji Masyuril Khamis SPMM, yang saya hormati saya Al-Jamiatul Wasfiyah Kabupaten Cirebon, Pak Haji Kasibi Natadiningrat, dan juga Ketua Pengurus Daerah Al-Jamiatul Wasfiyah Kabupaten Cirebon, Kyai Ahmad Aidin Tamim, SPDI. Yang saya hormati, kita banggakan semua dan kita cintai guru kita, Kyai Haji Bakhtiar Nasir, LCMM. Yang saya hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Cirebon atau mewakili, serta seluruh pimpinan ormas Islam khususnya yang hadir pada kesempatan ini, dan para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini bersilaturahim dalam rangka tabligh akbar dan juga milad ke-87 keluarga besar Al-Jamiatul Wasfiyah. Juga Jawa Barat apresiasi atas kesempatannya. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita seperti umat Rasulullah bisa berkumpul nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menyampaikan selamat milad kepada keluarga besar. Luar biasa ini. Mau agak bahasa Melayu. Sudah ku bilang kau jangan matilah kau. Ya semoga usia ke depan ini ya tuh mas lagi lebih baik terhadap umat bangsa dan negara. Hadirin rahimahumullah. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sedikit saja. Pertama, bahwa kita ini bangsa besar. Ada sekitar 17.000 pulau. Saya sendiri belum pernah menghitung. Lebih kurang lebih begitulah. Ada 714 suku, bahkan ada 1.100 bahasa daerah. Di Jawa Barat saja juga banyak sekali bahasa daerah. Jadi kita tidak bisa pungkir kita ini bangsa yang besar dengan begitu tinggi kemajemukannya, kebinekaannya. Dan ini tidak lepas berdirinya NKRI juga atas kesepakatan para ulama terdahulu. Bahkan ulama terdahulu dengan toleransi yang tinggi bersedia mengubah sila pertama Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa, sebetulnya kan ketuhanan yang dimana apa, ketuhanan yang nah ini dia lupa ini, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini pun atas dasar kesepakatan ulama menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi memang Pancasila adalah warisan para ulama kita dan NKRI juga demikian. Jadi sebagai umat yang terbesar di Indonesia yang wajib merawatnya dan menjaganya. Kita yang wajib menjaga dan menjadi sebuah. Yang kedua, ini yang sekarang ini tadi zaman saya kira dulu dalam masalah kesempatan peluang-peluang bangsa kita tadi pas 2045 2030 mengatakan bahwa Indonesia tahun 2030 momentum bonus demografi di mana angkatan kerja sangat tinggi yaitu 70% menjadi angkatan produktif tahun 2030 menjadi satu dari 7 negara terkuat secara ekonomi. Tarik bonus demografi tadi di mana angka kelahiran sangat dikendalikan dan angka harapan hidup karena kesehatan manusia Indonesia semakin lebih baik. Karena itu dikatakan oleh WHO umur 64 tahun itu masih pemuda. Jadi angka usia produktif tadi 70% 15 sampai 64 tahun. Dianggapnya 64 tahun masih pemuda. Undang-undang kita cuma 30 tahun yang undang-undang kemudaan. Tapi karena kesehatan semakin meningkat 64 tahun. Jadi saya juga termasuk masih pemuda sebetulnya kalau menurut WHO. Ya ini jangan tertipu sama kumis dan jenggot saya yang putih. Ini habis syuting belum dihapus make up-nya. Bang Jack. Lebih tahun Bang Jack daripada wakil gubernur. Ya. Cuma marah buat Bang Jack, penjaga musola aja. Nah, ini luar biasa. Tetapi juga ancamannya ada. Karena begitu besar angkatan kerja, kemudian bank, uang di bank sangat banyak karena banyak yang kerja, kemudian pembangunan juga sangat tinggi, maka tahun 2030 kita menjadi global player. Setelah Cina, Amerika, India, kemudian Jepang, Brazil, dan Rusia. Ini diprediksi oleh berbagai lembaga peneliti internasional. Nah, ancamannya saya juga ingin katakan, ingin sampaikan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Sekjen, bahwa kita juga sekarang ini contoh siapa yang nggak punya ini, nggak punya gadget, siapa yang nggak punya gadget? Semua punya gadget kan? Nah, semua punya gadget. Kalau ada yang gak punya, saya mau kasih tadi. Semuanya punya sih. Ya. Udah. Semuanya punya, diam semuanya kan? Ya. Ini luar biasa ini. Memang banyak orang asik. Saya tanya, apakah atau ibu sekalian serta guru-guru sekalian hadir sini bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam satu hari? Ada yang bisa? Enggak ada yang bisa. Kok kita kasih barang ini? Jadi kasihlah, karena ini adalah teknologi. Kalau enggak dikasih, zaman now itu enggak dikasih gimana? Tapi dikasih pun ada bahayanya. Karena semua informasi di dunia bisa kita dapatkan dari barang sekecil ini. Di zaman citizen journalism seperti ini, kita bisa membuat berita sendiri, mencari berita sendiri, menyebarkan berita sendiri. Yakin ibu bapak yang memberikan anak-anaknya banda ini, yakin anak-anak kita tidak pernah membuka situs porno? Yakin? Enggak yakin juga ya. Kok dikasih gitu? Saya ingin katakan, sebetulnya di era modern yang luar biasa saat ini, di era digital ini, ternyata kedudukan agama jadi semakin penting dalam keluarga kita. Bayangkan kalau enggak ada agama dengan teknologi ini. Bayangkan. Kok jadi tegang ya, Bu? Kadang-kadang kita kan lihat situs porno kan? Maksudnya enggak sengaja dikirim sama enggak tahu siapa, buka kan astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Enggak sengaja. Kan? Ya kan? Jadi luar biasa benda ini. Seorang pakar di Amerika mengatakan bahwa menolak situs-situs porno hadir dalam kehidupan kita seperti seseorang menolak gelombang tsunami hanya dengan kedua belah tangannya. Satu situs diblokir, 10 muncul. Jadi bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak-anak kita, generasi milenial tadi? Kita nggak bisa mengawasi. Ada yang tahu caranya? Enggak ada cara lain kecuali menyerahkan perlindungan dan pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan anak. Itulah makanya, karena itulah sejak kecil anak kita harus dikenalkan kepada agama. Menjadi tegang semuanya kan? Ini kenyataan. Dengan benda sekecil ini. Ini tidak bisa kita tolak dalam kehidupan kita. Kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi juga ada ancaman di sana. Karena sekarang bertanya tentang agama di mbah Google. Padahal ada ustaz, ada kiai, ada guru kita. Malas dia bertanya ke mbah Google semua. Ini salah satu ancaman. Yang kedua, narkotika. Saya baru ketemu dengan Pak Budi Waseso beberapa bulan yang lalu, dikatakan beliau juga kaget bertemu dengan kepala kepolisian dari beberapa provinsi. Jadi dikatakan inilah data yang legal dari pemerintah Cina, ekspor narkotika jenis sabu. Jadi legal dari Cina itu legal kalau ekspor, jangan digunakan. Kalau ekspor sebagai benda, sebagai barang dagangan itu legal. Jadi ternyata dokumennya sendiri itu sudah 250 ton jenis sabu yang sudah masuk ke Indonesia tahun 2017. 250 ton. Ini pun ancaman. Jadi itulah sebabnya pemerintah provinsi, Pak Yai, ya mungkin belum ke Al-Jamiatul Wasliyah bantuannya, tapi kita minimal setiap tahun itu 1000 kobong, Pak, memberikan bantuan kepada sekolah. Begitu pula rumah-rumah ibadah seperti masjid. Bahkan sekarang ini saya membangun 7 buah masjid di berbagai kabupaten di Jawa Barat seharga 20 miliar masing-masing. Agar tersebar di mana-mana pusat kegiatan Islam. Tahun depan insya Allah bertambah lagi. Saya kira kirim saja kebutuhan pelajari. Dan saya apresiasi juga Al-Sanya sudah begitu banyak ya berkiprah dengan pendidikan. Bahkan tadi saya ngobrol dengan Pak Sekjen sudah juga di bidang yang lainnya, bagi asuhan dan juga kesehatan. Ini alhamdulillah. Jadi komitmen pemerintah Jawa Barat terhadap itu jangan diragukan, barangkali memang belum rezekinya masuk ke Al-Fas ya. Ya, insya Allah tahun depan atau tahun depannya lagi Pak. Atau tahun depannya lagi. Dirapel kan bisa, dirapel jadi lebih besar. Ya, karena memang ini puluhan ribu Pak Profesor, Pak Yai, puluhan ribu. Begitu pula tata pendidikan, ya, karena SMA, SMK sudah sekarang masuk ke dalam kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat. Jadi masalah pendidikan kita sangat concern, baik itu pendidikan keagamaan maupun pendidikan formal seperti SMA dan SMK, termasuk juga perguruan tinggi. Karena saat ini nggak bisa kita lagi hindari persaingan sumber daya manusia secara global. Kita hadir atau tersingkir. Jadi perlu tinggi juga kita sekarang membuka multi kampus seperti ITB ada di Cirebon saat ini, ITB Cirebon, kemudian Unpad Pangandaran, ada IPB Sukabumi dan lain-lain. Kita kembangkan terus agar akses buat anak-anak kita untuk kependidikan perguruan tinggi itu terbuka, tidak harus ke Bandung semuanya. Ya, itulah mengenai narkotika nanti. Ini juga yang sangat penting. Kalau udah mabuk, udahlah semua maksiat bisa dilakukan kan? Mabuk itu ibu segala maksiat. Kalau udah mabuk, bisa membunuh, bisa maling, bisa berzina, semua macam maksiat bisa dilakukan. Karena kehilangan kesadaran sebagai manusia. Karena itulah kita waspada, Jawa Barat ini menjadi selalu tiga besar setiap tahun terhadap penyalahgunaan narkotika. Selalu provinsi tiga besar. Karena penduduknya pun besar. Paling besar provinsi Jawa Barat. Dari seluruh provinsi yang lain. Penduduk di Jawa Barat ini 47 juta jiwa. Jadi dua kali jumlah penduduk benua Australia. Jadi orang Australia satu benua, itu dua kali baru sama dengan jumlah penduduk di Jawa Barat. 19% jumlah penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Bagus gak membuat Republik West Java, Jawa Barat ini. Karena baik-baik orang Jawa Barat. Jadi orang Australia itu tambah sapi-sapi mereka baru sama dengan jumlah penduduk di Jawa Barat. Karena itu mesti diekspor cepat-cepat. Ya, begitu besarnya. Jadi memang inilah provinsi yang terbesar di Jawa Barat. Karena itulah dalam kaitan tahun politik 2018 nanti Jawa Barat akan semakin hangat karena akan menjadi rebutan berbagai kepentingan politik yang mungkin juga akan mengarah kepada tahun 2019 yaitu Pileg dan Pilpres. Karena itulah saya sebagai wakil gubernur meminta perhatian khususnya kepada keluarga besar Al-Jamiatul Wasliyah untuk berpartisipasi aktif mengawal proses demokrasi dari awal sampai akhir. Ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita warga negara boleh mengawal bagaimana proses demokrasi pilkada dari awal sampai akhir, sampai penghitungan. Di Jawa Barat ada 17 pilkada, 1 pemilihan gubernur, 6 pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan 10 pemilihan bupati dan wakil bupati. Nasional ada 171, jadi di Jawa Barat 10% yang terjadi di Jawa Barat. Di penduduk yang terbesar dari seluruh Indonesia, provinsi terbesar dari seluruh Indonesia. Karena itulah partisipasi Bapak Ibu sekalian diharapkan nggak nyoblos juga akan merubah apapun. Jadi gunakanlah hak suara dengan sebaik-baiknya. Pilih yang mana yang memang kita kehendaki menjadi pemimpin di Jawa Barat ini ke depan. Sebab nggak memilih pun tetap keluar 1,8 triliun, nggak akan berkurang. Ini biaya pilkada untuk pilgub 1,8 triliun. untuk memfasilitasi warga Jawa Barat yang ikut dalam pilkada di luar kabupaten kota. Lain lagi, ini hanya untuk pemilihan gubernur saja 1,8 triliun rupiah. Jadi gunakan hak pilih ibu dan bapak sekalian, ya. Semoga kita bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan pilihan kita semua. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita memiliki peluang sebagai bangsa. Setelah 2030 menyongsong 2045. Ini Indonesia emas, tapi kita juga memiliki tantangan-tantangan yang harus kita hadapi yang tidak kecil. Kemudian yang paling dekat adalah, tadi saya katakan, ada tahun politik 2018 yang harus segera kita jalankan untuk memilih pemimpin, beberapa bupati dan wali kota serta juga gubernur tahun 2018 sampai 2023. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada ayahanda kita Bapak Haji Deddy Mizwar selaku Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat yang telah membuka, memberikan arahan sambutan kepada kita semua. Baik, ikhwatillah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslim dan muslimah. Tiba saatnya kepada acara puncak malam kebahagiaan Milad atau syukuran Milad Al-Jamiah Wasliyah yang ke-87. Tentu sebelum Ustaz kita menyampaikan tausiahnya atas nama pengurus besar daerah, wilayah dan pusat, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran antum semuanya, Bapak Ibu semua di malam hari ini, dan juga Al-Mukarram, khususnya Al-Mukarram Kyai Haji Bakhtiar Nasir LCMM. Tentu ini adalah kado terindah untuk Jamiah Wasliyah yang ke-87. Tuan Tanjung bertanak dalam Priok, tak lupa pakai rempah-rempah. Jangan beranjak dari tempat duduk, sebab Al-Mukarram Kyai Haji Bakhtiar Nasir nak memberikan tausiah. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Saya mau dengar jawaban salamnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada malam hari ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir dalam acara Milad Al-Jami Al-Wasliyah dan tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi kaji ilmu kita, dan mudah-mudahan juga ini menjadi sebuah momentum penting pada malam hari ini bahwa memang Cirebon adalah pusatnya muslimin muslimat, santriwan dan santriwati, tokoh-tokoh ulama, dan yang saya tahu pusat Nahdlatul Ulama Jawa Barat juga di Cirebon. Dan saya kira Al-Wasliyah atau Jamiah Al-Wasliyah pada malam hari ini menjadi bagian penting yang menjadi saksi atas sebuah peristiwa. Dan insya Allah Pak, apa yang kita lakukan pada malam hari ini viral ke seluruh Indonesia, dan ini menjadi momentum penguatan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah kita semua. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat dan yang saya banggakan, Pak Wagub, kita singkat Pak Demis gitu ya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini selama kepemimpinan beliau dengan Pak Aher, puas atau tidak? Puas. Puas atau tidak? Puas. Saya cuma numpang ngecek aja nih Pak. Gimana lanjut? Lanjut. Apanya yang lanjut? Saya tanyakan Pak Wagub tadi, gimana lanjut? Lanjut. Apanya yang lanjut? Itu urusan kampanye nanti belakang. Saya cuma mau ngecek aja yang hadir pada malam hari ini. Allahu Akbar. Dan tentu juga dari pengurus wilayah Al-Jami' Al-Wasliyah Jawa Barat, berikut seluruh jajaran yang pada malam hari ini juga hadir semua, yang mudah-mudahan perjuangannya selama ini di Jawa Barat dan khususnya di Cirebon memperberat timbangan amal akhiratnya. Kataballahu lakum fi mizani hasanatikum jami'an. Amin. Bapak Kapolres Pak Risto, insyaallah kondisi aman dan terkendali, dan kita semua masyarakat Cirebon siap bekerja sama dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim, siap membentengi Cirebon dari berbagai macam tindakan-tindakan yang bisa mencederai persaudaraan kita. Siap bergabung, siap amankan Cirebon. Allahu Akbar. Dan yang juga membanggakan selain seluruh organ-organ di Al-Wasliyah, yang saya banggakan juga ini pemuda dari tadi belum disebut. Padahal ini ke depan beliau-beliau yang akan membawa peran penting bagi kita semua. Dan selain juga ada tokoh Cirebon tinggal di Jakarta pada malam hari ini, Pak Nasir Masa. Pak Nasir Masa ini sahabat kami, rekan perjuangan kami. Orang Cirebon mesti kenal juga, beliau ini salah satu orang penting di Republika yang menyebarkan informasi-informasi tentang keislaman kita insya Allah. Pak Nasir, terima kasih kehadirannya pada malam hari ini. Dan yang saya sebut terakhir, yang saya banggakan juga, takbir buat GP Ansor. Takbir buat Banser. Di sini ada Kang Ujang Bustomi, saudara saya yang sangat saya banggakan. Dan juga ada Kang Abdul Rahman dari Banser. Dan pada malam hari ini semua orang salah terhadap framing-framing media bahwa kami semua bersaudara dan kami semua bersatu. Dan insya Allah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah kita sebagai harga mati di NKRI ini. Takbir. Tentu juga FPI, mana FPI? Takbir buat FPI. LPI mana LPI? Ada. Bats, BATF. Takbir. Siap jaga Cirebon. Siap amankan Cirebon. Siap bersatu untuk Cirebon. Siap bekerja sama ulama, umara dan zuhama. Pemuda dan laskar siap tunduk pada perintah ulama. Takbir. Sudah selesai sudah. Sudah selesai Pak materinya. Aduh, lupa belum sebut ibu-ibu. Di mana-mana kalau mau pilkada nggak akan laku kalau nggak didukung sama ibu-ibu. Betul bu? Bapak-bapak itu lemah di hadapan ibu-ibu. Makanya tidak ada pil kuat untuk ibu-ibu. Yang ada buat siapa? Karena bapak-bapak lemah semuanya. Baik, tema tabligh akbar kita pada malam hari ini di lembaga Al-Jami'ah Al-Wasliyah di milad yang ke-87 di tingkat pusat yang ke-60 di Cirebon. Betul. Saya akan membawakan tema Jangan Putus Asa Bersatu. Apa temanya? Siap bersatu? Ya. Jangan putus asa untuk bersatu. Ini tentu diperintahkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'assimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang dibacakan oleh qari tadi. Dan saya kira ayat ini masyhur. Di Cirebon ini ada Al-Wasliyah, ada PUI, ada Persis. Sebetulnya satu spesies ini semuanya. Mirip semuanya. Ada Wahda Islamnya juga barangkali di Cirebon. Tapi yang kedengeran itu tiga. Maknanya sama semua. PUI, Persatuan Umat Islam. Persis, Persatuan Islam. Al-Jami' Al-Wasliyah, menyatukan umat Islam. Betul gak Pak? Karena dari sejarahnya di tahun 1930, Al-Wasliyah melihat situasi perpecahan di tengah umat saat itu, khususnya di Sumatera Utara, wabil khusus di Medan. Akhirnya para tokoh yang cinta persatuan dan ingin menjalankan perintah agama tidak berputus asa untuk bersatu dan menyatukan. Maka berdirilah Jam'iyah Al-Wasliyah itu, dari kata-kata wasalah, yuwasil Al-Wasliyah. Ini akhirnya yang sampai hari ini ada, dan semangat itu tidak pernah pudar, karena Al-Wasliyah tidak pernah putus asa untuk bersatu dan itu. Pada malam hari ini, dengan sedikit informasi yang agak kacau, mungkin orang-orang Cirebon sempat mendengar informasi yang agak sedikit bermasalah dulu waktu saya diundang MTQ. Ya, diundang di MTQ, kemudian ada informasi begini dan begitu. Begini, demi Allah, malam itu sebelum tidur, demi Allah, demi Allah, demi Allah, wallahi, wallahi, wallahi, tiga kali saya bersumpah Pak Wagub, Pak Kapolres. Sebelum tidur saya membaca Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahda minhum wal amwat. Ini saya wajibkan diri saya sendiri, selain disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang tidak ingin tidur sekamar, tidak ingin tidur sebantal, tidak ingin tidur sekasur dengan benci dan dendam, orang yang akan dijamin surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Seperti dikisahkan tentang sahabat Nabi yang tidak hadir dalam pertemuan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi disebut namanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang itu bakal masuk surga, yang lain kemudian mengintip. Ternyata sholatnya sama, sedekahnya sama, puasanya sama. Tapi kenapa orang ini dijamin masuk surga? Apa kelebihannya orang ini kok bisa dijamin masuk surga? Ditanya langsung dan diklarifikasi. Ternyata dia sebelum tidurnya tidak akan lelap sebelum memaafkan siapapun orang yang sudah menyakitinya pada hari ini. Jadi kalau ingin menjadi orang paling berbahagia, salah satu tips penting dan dijamin masuk surga, jangan tidur sebelum memaafkan dan bersihkan hati dari semua kebencian, dari semua dendam. Berani? Berani memaafkan? Berani meminta maaf? Silaturahim yang paling hebat adalah mendatangi orang yang hendak memutuskan silaturahim kepada kamu. Bukanlah orang yang minta didatangi. Orang yang paling kuat sebetulnya adalah orang yang datang bersilaturahim kepada orang yang hendak memutuskan silaturahim itu. Jadi ini sedikit prinsip-prinsip jangan putus asa dalam bersatu. Saya berdoa kepada seluruh muslimin dan muslimat yang hari ini juga menyaksikan video streaming, baik yang official maupun yang nanti disebarkan. Kalau ingin hubungan persatuan kita, al-wasliyah kita, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menyatukan kita, jangan cuma waktu sholat Jumat kepada para khatib berdoa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Jangan cuma di publik berdoa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Tetapi dalam kesendirianmu, jangan berdoa untuk diri sendiri sebelum mendoakan saudara-saudaramu. Sesudah sholat atau di waktu-waktu kamu sendirian, termasuk sebelum tidurmu, apa doanya? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Bayangkan 1,7 miliar penduduk muslim yang masih hidup di muka bumi. Kalau kita sendirian yang mendoakan mereka, mungkin mereka dapatnya sedikit-sedikit karena dari kita sendirian. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan buat saudara, kira-kira kita mendapatkan umpan baliknya juga enggak? Dapat. Kira-kira kalau kita mendoakan 1,7 miliar yang masih hidup, minimal kita dapat feedback, dapat umpan balik berapa? Ya 1,7 miliar kebaikan yang kita dapat karena kita memohonkan ampun dosa-dosa untuk saudara-saudara kita semua. Itu baru yang masih. Bagaimana kalau kita mendoakan juga wal amwat? Berapa miliar umat Islam yang sudah meninggal dunia? Dan muslim itu sejak zaman Adam alaihi salam. Jadi berapa banyak kira-kira orang-orang yang kita doakan? Dan kira-kira berapa banyak pahala kebaikan, ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Makanya ketika saya cek, alhamdulillah, tidak ada sedikit pun kebencian di dalam hati ini. Kekecewaan ini pasti karena saya Bakhtiar Nasir kurang silaturahim ke Banser, kurang silaturahim ke Ansor, kurang silaturahim ke MU. Sebelum kita menyalahkan orang lain terhadap peristiwa yang menimpa diri kita, kalau ingin menjadi jiwa-jiwa yang ingin bersatu pada orang lain, tidak hanya dengan statement-statement pasang, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Berani bersatu? Berani memaafkan? Berani mendoakan? Apa doanya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya minhum. Ibu, ibu istri suami-suami egois ya, Bu? Hah? Tidak. Pasti ada lakinya di sini. Pak, tahu enggak, Pak? Kesalahan terbesar suami di hadapan istri. Ini saya bocorin. Tetapi adalah terbuka aja. Bu, ibu bilang setuju atau tidak setuju, ya? Kesalahan terbesar suami di hadapan istri adalah egois. Setuju? Setuju. Ini salah paham. Coba ibu-ibu yang di masjid sana belum saya dengar suaranya di dalam itu. Kesalahan terbesar suami di hadapan istri adalah egois, betul? Betul. Ini salah paham ibu-ibu. Ibu-ibu tahu gak kesalahan terbesar istri di depan suami? Bapak jawab ya, betul atau salah? Kesalahan terbesar istri di depan suami adalah cerewet. Betul atau salah? Ini juga salah paham. Tapi dia bilang betul semua. Ini sebuah kesepakatan yang sebetulnya gagal paham. Ada lagi yang kedua. Bu, kesalahan terbesar suami di hadapan istri, betul atau salah bilangnya, adalah pelit. Betul? Coba punya di sana yang kerudung hijau semua, betul atau salah? Ada salahnya, tapi betulnya paling banyak. Nah, ini juga salah paham. Coba bayangkan, apalagi antar ormas Islam, sesama suami istri saja masih sering salah. Itu tiap hari itu. Ini gara-gara kurang komunikasi yang baik. Untung ada Al-Wasliyah, dan Al-Wasliyah pada malam hari ini memberikan keberkahan minimal bagi saya, bagi kita semua, dan bagi Indonesia. Takbir! Saya ketemu Kang Ujang Mustomi senyum, tidak seperti yang diviralkan oleh orang lain itu, apalagi di bumbu-bumbu di medsos. Saya ketemu Kang Abdul Rahman, badannya kekar, tapi wajahnya tampan dan penuh senyum. Takbir buat Banser! Karena saya tahu, sejak awal bangsa didirikan, duduk saya sama Mbah Hashim Muzadi, duduk saya sama mantan-mantan pendiri Ansor yang sekarang sudah sepuh. Niat awalnya seperti apa? Merekalah salah satu stakeholder bangsa ini, dan merekalah yang mempertahankan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ini bukan mujamalah, bukan bahasa basi, apa adanya. Cuma salah paham. Betul gak? Betul gak? Banyak yang salah paham. Kembali ke soal ibu-ibu tadi. Bu, tahu gak kesalahan terbesar istri di hadapan suami? Yang kedua, Bapak jawab ya, benar atau salah. Kesalahan terbesar istri yang kedua di hadapan suami adalah boros. Betul atau salah? Jangan bawa perempuan, jangan jawab. Yang ditanya laki-laki. Kesalahan terbesar istri di depan suami adalah boros, betul? Ini perlu saya perbaiki kesalahpahaman ini. Emang salah sebetulnya, tapi saya ingin perbaiki di depan suami. Yang pertama saya ingin perbaiki istri dulu. Pak Wagub, saya mau tanya dong. Menurut data yang saya tahu, perceraian di Indonesia ini berdasarkan data KUA, ya kalau kita ke KUA, 70% masalah itu di KUA adalah perceraian. Ya, dan 70% perceraian itu ternyata penyebabnya adalah bukan karena talak, bukan karena suami menceraikan istri, tapi istri yang diminta dilepas dari suami, hulu namanya. 70% ini persoalan di masyarakat kita. Dan paling besar itu karena alasan ekonomi. Dan pelaku terbesarnya PNS. Dan PNS-nya yang paling besar guru. Terutama setelah sertifikasi. Hati-hati di perguruan Al-Wasliyah. Banyak guru-guru Wasliyah yang pindah menjadi guru-guru negeri setelah ada sertifikasi. Ada enggak? Ini perlu dicek Pak di atas Pak. Muhammadiyah mengalami itu juga. Yang salah bukan sertifikasinya, emang rumah tangganya enggak bahagia. Pas dapat sertifikasi, bisa digadaikan di bank daripada hidup sama laki-laki egois, pelit, penjemburu, mendingan move on. Bisa beli rumah sendiri dengan menggadaikan sertifikasinya. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan malam hari ini cinta kasih antar keluarga semakin kuat. Mau? Begini Pak. Ya, kita tes nih ibu-ibu. Bu, sebetulnya yang pelit dan egois itu ibu-ibu, bukan suami. Mau buktinya? Nih buktinya nih, lihat nih. Suami-suami itu makhluk paling bodoh untuk urusan ekonomi. Mau buktinya? Pak, jawab, setuju atau tidak? Harta suami adalah juga harta istri, setuju? Setuju. Ibu jawab, harta istri adalah juga harta suami, setuju? Tidak. Jadi siapakah yang pelit? Pertanyaan kedua, Pak, utang istri adalah juga utang suami, setuju? Bu, utang suami adalah juga utang istri, setuju? Tidak. Jadi siapakah yang pelit? Tetap aja lah, Pak. Namanya juga perempuan. Udah terimalah nasibmu. Tapi kesalahan persepsi ini perlu kita dudukkan. Sebetulnya bukan perempuan itu cerewet, Pak. kecerdasan verbal perempuan itu 3 kali lipat dibanding laki-laki. Ya, saya nih berceramah, sebetulnya tersiksa Pak. Karena normalnya laki-laki itu hanya mampu mengeluarkan rata-rata 7.000 kata per hari. Sementara perempuan pusing kalau gak keluar 20.000 kata setiap harinya. Jadi semuanya diomongin gitu. Jadi bukan karena perempuan itu cerewet, tapi karena lebih cerdas secara verbal dibanding bapak-bapak. Hidup ibu-ibu. Bukannya boros Pak, enggak ada perempuan boros. Memang harga barang sekarang naik, harga kangkung tidak seperti harga zaman lu dulu. Ini sudah naik semuanya, betul Bu? Baik, ini sekedar intermezzo di awal begini. Itulah kenapa pentingnya pertama kali al-i'tisam billah, perintahnya itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tapi saya ingin membawa ayat ini kepada yang lebih tinggi lagi. Indonesia insya Allah akan menjadi lokomotif kebangkitan peradaban Islam untuk dunia. Ya, Indonesia yang Allah takdirkan negaranya gemah ripah Cinawi ini, Indonesia yang ditakdirkan menjadi muslim terbesar di dunia ini, penduduknya mayoritas, insya Allah akan menjadi teladan dalam beragama, dalam berbangsa, bernegara, bertoleransi atas dasar nilai-nilai Islam. Takbir. Tentu saya tidak mengada-ngada dengan apa yang saya katakan pada hari ini. Dan saya ingin memberikan semangat agar kita tidak pernah lelah untuk bersatu dan tidak pernah putus asa bersatu. Dan untuk tingkat pimpinan, jangan putus asa untuk mempersatukan walau itu berat. Berat. Tanya aja sama Pak Wagub, gimana kondisinya sama Gerindra malam hari ini? Tapi saya Pak Wagub, jangan putus asa untuk bersatu dan mempersatukan. Takbir. Lu apalagi komunikasi politik lebih pelik lagi. Baik, begini, kepada ormas-ormas Islam yang hadir pada malam hari ini. Sama-sama kita ketahui, ya, sama-sama kita ketahui, bahwa ormas Islam ini sebetulnya awalnya satu spesies. Satu spesies. Kalau tidak salah dari Jamiat Khair. Betul Pak ya? Sebuah organisasi yang didirikan oleh para sayyid alawiyyin, para habaib, para ulama. Di zaman jauh sebelum ada kemerdekaan Republik Indonesia, di masa pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu. Singkat cerita, Belanda khawatir dengan organisasi yang didirikan oleh para ulama ini, maka dibubarkanlah organisasi itu. Para murid ini kemudian berpencar dan mendirikan ormas sesuai dengan lingkungan di mana mereka hidup masing-masing. Al-Irsyad berdiri tahun berapa? Enggak ada orang Al-Irsyad di sini. Oke, okay. Muhammadiyah berdiri tahun berapa? 1912. Kemudian Persis berdiri tahun 1923. NU berdiri tahun 1926. Al-Wasliyah lahir pada tahun 1930. Semua ormas-ormas ini termasuk tadi yang Nahdlatul Wathon yang berdiri di Nusa Tenggara Barat. Sumpah Pemuda. Saat itu pemuda bingung untuk menamakan negeri ini apa namanya. Kata Indonesia itu lahir dari para ulama. Karena saat itu pemuda bingung. Sebab itu negara pada masa itu masih bernama Hindia Belanda dan belum ada Indonesia. Para ulama lah yang memberikan nama Indonesia ini. Tinggal pemudanya kemudian melakukan Sumpah Pemuda. Jadi jelas kita semua sebetulnya satu apa? Satu rumpun sebetulnya, satu spesies. Kalau sekarang ormas Islam kira-kira, ini secara garis besar saja, ada yang seperti NU dan derivasinya, yang secara akidah secara ibadah itu mirip dengan NU sampai ke bawah. Secara garis besar, ormas Islam itu terbagi dua, yang dekat ke NU dan yang dekat ke Muhammadiyah. Kalau Waslek, kira-kira dekatnya kemana? Ke NU. Ya. Ini biar semua tahu ini. Tapi semua adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, belakangan ini penamaan ini, di sini aswaja, di sini sunnah, di situ ahlus sunnah wal jamaah, padahal dia juga sebetulnya. Saya Bakhtiar Nasir memang saat ini menjadi pengurus di Muhammadiyah. Tetapi saya besar di lingkungan habaib, lingkungan NU waktu masih kecil. Jadi kalau diajak untuk salawat, lancar salawat saya di sini. Tes. Yang agak lebih tinggi lagi kalau salawat kan kita semuanya hafal. Rohatil atiyaru tashdu. Terus wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Sama-sama. Rohatil atiyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atiyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya. Abdullah Aminah ibundanya. Khadijah istri Fatimah. Khadijah istri Fatimah. Semua bernasab mulia. Inilah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Begini, syair-syair ini saya ingat sekali ketika saya masih menjadi santri di Gontor. Di Gontor ini memang kita tidak diajak untuk bermazhab-mazhab tertentu, tapi secara amaliyah akidah kami banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran Asy'ariyah. Dan ibadah kami juga bermazhab Syafi'i. Walaupun kadang di mana tempat ada kunut, kita kunut, kalau tidak kunut juga tidak kunut. Dan ini bukan imma'ah, tapi masing-masing memang ada dalilnya. Saya ingin katakan bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan yang paling mendasar, karena pada awalnya ormas-ormas Islam ini semuanya adalah satu guru. Dan yang hebat di Indonesia ini adalah bahwa Islam masuk tidak dengan peperangan, betul? Karenanya orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia yang bawanya mau perang aja enggak laku, betul? Ya. Beda dengan kalau kita jalan ke Istanbul, ya ke Turki, di istana para raja kita melihat ini lukisan perang zaman ini, perang zaman itu. Di kita, para ulama dulu hanya mengangkat senjata seperti arahan Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, resolusi jihad kalau ada yang hendak ingin menjajah negeri ini. Dan resolusi jihad yang beliau tanamkan dari dulu sampai sekarang di tubuh Nahdlatul Ulama insya Allah tidak akan pernah pudar selamanya. Di situ posisi Ansar yang saya tahu, di situ Basar yang saya tahu. Karenanya kalau ada yang salah paham, ini kadang-kadang cuma soal bahasa. So soal istilah saja. Nah karenanya saudara-saudara, pada malam yang berbahagia ini, di mana Al-Wasliyah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul sesuai dengan namanya, yuwassiluna jami'an, mempersatukan kita semua. Ya, bahwa malam hari ini kita semua bertekad untuk menjaga keamanan, kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya mau tanya sekarang, yang alumni Timur Tengah angkat tangan. Yang pernah kuliah di Timur Tengah, apakah Mesir, Saudi Arabia, Jordania, Sudan, angkat tangan. Yang di sini? Enggak ada ya? Semua tawadu. Tahu tawadu apa? Tahu warna duit. Saya tanya sama teman, enakan mana? Dakwah di Mesir apa dakwah di Indonesia? Demi Allah, lebih enak di Indonesia. Enak mana dakwah di Saudi atau di Indonesia? Saya alumni Madinah. Demi Allah, lebih enak berdakwah di Indonesia. Lebih bebas berdakwah di Indonesia. Indonesia ini, Allahu Akbar, betul-betul atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sana sini ada kekurangan, bahwa di sana sini memang ada masalah, janganlah kemudian yang kecil ini diperbesar. Nah, cuma karena pengaruh gadget ini ya. Pengaruh media sosial, kadang-kadang udah bangun sholat subuhnya telat. Belum baca Quran langsung buka WA. Isinya Indonesia sebentar lagi kiamat. Padahal ini yang nulis ini orang sakit. Dibaca oleh orang yang belum baca Quran dan sholat subuhnya terlambat. Apa jadinya? Ditambah ruwet jadinya. Lihat. Bagi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang sekarang ini sering kali mengkonsumsi informasi-informasi yang bisa menyesatkan kita semua, lihat petanya. Saya ingin bentangkan peta dakwah bagaimana kalau kita ingin menuju kemenangan itu. Jadi bagaimana caranya kita menjadi muslim di Indonesia ini yang saya katakan tadi, insya Allah akan menjadi lokomotif bangkitnya peradaban baru di muka bumi. Sebentar lagi barat akan runtuh, sebentar lagi. Tetapi yang akan bangkit adalah peradaban timur, peradaban barat dengan ideologi materialisme, dengan sistem kapitalismenya. Mungkin sebentar lagi akan berakhir. Karena memang barat selama ini hebat bukan karena pintar. Ekonomi kapitalis itu melekat dengan kolonialisme, penjajahan. Jadi selama ini negara barat itu bisa kuat, bisa maju karena hasil mengeruk dari negeri jajahannya. Ketika negeri jajahan di timur ini mulai kuat, maka dia sudah mulai kekurangan rampasannya. Jadi dia akan goyang. Selain memang ini sudah takdir Allah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tapi sekarang peradaban timur bangkit, khususnya diwakili oleh peradaban Cina dan sekutunya, yang membawa ideologi ateis yang turunannya ada sistem sosialis dan komunis. Nah, di sini bahwa sekalian, ini juga menjadi persimpangan jalan dulu antara Masyumiyun dengan Nahdiyun. Panasihin senyum-senyum ini. Ini penting sekali malam hari ini untuk saya pertegaskan, karena ini akan ke seluruh Indonesia. Penting sekali. Di era Nasakor, sempat pecah gak Masyumi dengan NU? Sempat. Malam ini saya ingin dudukkan masalahnya. Saya mungkin banyak terinspirasi pemikiran-pemikiran Masyumi. Bapak-bapak di sini Al-Wasliyah dan NU banyak terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran Nahdi. Begini sekarang, ini dalam rangka persatuan. Betul gak bahwa kaum Masyumi menuduh NU berkhianat? yang beredar dalam sejarah di antara mereka seperti itu. Mengkhianati Masyumi, kemudian meninggalkan Masyumi sendirian. Sementara NU menuduh justru Masyumi yang berkhianat karena bekerja sama dengan PRRI sehingga masuk kategori bugot. Akhirnya NU berjuang sendirian di rezim Soekarno melawan komunis. Itu pengakuan dari NU dan itu tadi pengakuan dari Masyumi. Pertanyaan saya, itu adalah ijtihad. Kalau ijtihad benar dapat berapa pahalanya? Kalau salah dapat berapa? Satu. An-Nasir dengan ijtihadnya bersama kawan-kawannya, Kyai Haji Idham Khalid bersama para ulama-nya. Ya, saya alumni Gontor, kami sangat bangga dengan Kyai Haji Idham Khalid karena beliau adalah satu alma mater dengan kami. Sejak beliau menjadi ketua MPR DPR dulu, sampai sakit kami sering sowan ke rumah almarhum di Cipete. Pertanyaan saya sekarang, apakah generasi sekarang ingin mengikuti ijtihad seniornya dulu, ataukah kita ingin punya ijtihad baru kita sesuai dengan zaman di mana kita berada? Kalau kita ingin mengikuti ijtihad para pendahulu kita yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik pada masa itu, berarti kita sudah harus siap-siap menganga lagi jurang perbedaan di antara kita mungkin sampai 50 tahun ke depan. Kemungkinan. Kalau itu kita pelihara. Jadi pertanyaan saya sekarang, ingin ikut ijtihad yang dulu dengan semua jurang permisahan ini atau kita perlu ijtihad baru Bapak-bapak sekalian? Perlu ijtihad baru atau tidak? Nah ini perlu dikomunikasikan. Sebab ini beban sejarah yang tidak mudah bagi Al-Wasliyah nanti kalau ingin menyambung dua jurang yang sangat dalam itu. Seandainya kita generasi pada hari ini, ulama pada hari ini, tokoh pada hari ini tidak mengambil ijtihad sesuai di mana zaman kita hidup, maka perbedaan akan terus menganga. Ingin bersatu atau ingin terus berpisah? Betul. Ingin bersatu atau ingin terus berpisah? Betul. Ketua Pemuda Al-Wasliyah ke depan di sini bersama saya sebagai tuan rumah. Siapa? Dari Pemuda Al-Wasliyah. Apa? Pusat dulu yang paling sini, orang yang paling tinggi jabatannya. Di sini Ketua di Pansor ada bersama kita di sini. Takbir. Perlu kita ajak juga Pansor atau cukup? Siapa komandan tertinggi ada di sini? Baik. Berarti ini kita dulu, internal umat Islam dulu. Saya akan minta kepada para pemuda, sebab mereka lah yang akan menjadi pemimpin umat ke depan, khususnya di Cirebon ini. Takbir. Di malam yang penuh berbahagia, malam yang mudah-mudahan di sini mendapatkan limpahan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama-sama sudah bertekad dan sepakat untuk bersatu. Kami bersepakat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya kita genggam tangan dulu bersama-sama dengan pemuda luas lu ya. Sepakat enggak? Ya, kalau sepakat bilang sepakat, kalau tidak bilang tidak, tapi saya pikir sepakatin. Kami para penerus bangsa ini, para penerus para tokoh dan ulama ini siap untuk menjaga negara, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sepakat ya? Bahwa NKRI sebagaimana amanah dan perjuangan para pendahulu negeri ini, NKRI ini adalah harga mati dalam persatuan kita semua. Siap? Bahwa dasar negara kita adalah negara berketuhanan yang Maha Esa, ini adalah Pancasila. Siap? Bahwa undang-undang yang kita taati adalah undang-undang dasar 45 yang sudah kita sepakati bersama. Siap? Dan kita akan senantiasa menjaga kebinekaan kita di Indonesia ini atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Siap? Siap. Tapi? Allahu Akbar. Nah, saya minta nanti pesan-pesan persatuan dari Ketua GP Ansor dan nanti pesan-pesan persatuan dari Ketua Pemuda Al-Wasliyah, JMS Lu Al-Wasliyah. Kita minta tuan rumah dulu, baru setelah ini dari GP Ansor. Silakan kasih pesannya, nasihatnya, dan motivasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para saudara sekalian, kader-kader Al-Jamiatul Wasliyah dan para undangan, para asatidz, wakil gubernur, sekjen pengurus besar, Bapak Kiai Yaidin, pada kesempatan kali ini sebetulnya terus terang saja kami pun di Jakarta terpancing juga dengan isu yang beredar. Walaupun di hati kecil saya sebagai ketua umum Gerakan Pemuda Al-Wasliyah itu bertanya-tanya, karena sebetulnya kalau Wasliyah ini bintangnya kan 5, Nahdlatul Ulama 9, nggak jauh. Saya pikir apa namanya, kalau Nahdlatul Ulama itu membangkitkan para ulama, kami menyatukan umat. Dan terus terang saja, antara yakin dan tidak, tapi hari ini ternyata saya melihat suasana yang sangat beda. Apalagi tadi sempat di apa namanya, di WhatsApp saya lihat Ustaz Bakhtiar Nasir juga sudah ketemu dengan GP Ansor dan Banser, dan itu juga menjadi apa, menjawab keraguan kita khususnya Jamiatul Wasliyah dan mungkin sebagian warga di Cirebon ini. Ternyata memang harus cross check, harus silaturahmi. Saya sepakat sekali dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir, dan memang umat Islam ini kalau memang mau baik, mau besar, mau tetap dihargai, memang harus bersatu. Dan yang akan dilakukan oleh orang-orang di luar sana adalah pecah belah umat kita ini. Mungkin itu, dan memang harus bersatu, dan NKRI itu harga mati. NKRI itu harga mati. Bahasa kita bahasa Indonesia, walaupun tetap majemuk dengan bahasa-bahasa daerah. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, nasrullah fatum sarif usir al-mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Bakhtiar Nasir, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati Ketua Al-Wasliyah Bapak Aidin, yang saya hormati para kiai, para alim, para ulama, yang saya hormati sahabat-sahabat semua, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini, akan tetapi silaturahmi kita kelak akan terjadi kembali bersama-sama yaumul kiamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Kabupaten Cirebon itu adalah kita cinta pengajian, cinta kiai. Kami Gerakan Pemuda Ansor selalu berada di garda terdepan untuk mengawal para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk menyentuh kiai yang menyejukkan kiai Nahdlatul Ulama, maka kami Gerakan Pemuda Ansor akan berada di garda terdepan untuk mengawal para kiai-kiai kita, khususnya para kiai Nahdlatul Ulama. Jadi malam hari ini alhamdulillah kami Gerakan Pemuda Ansor akan terus mengawal para kiai, dan terus mengawal dan menjadi garda terdepan untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan siapapun orangnya yang menginginkan NKRI ini pecah, maka kami tidak segan-segan gerakan pemuda Ansor berada di garda terdepan untuk siapapun yang untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kami GP Ansor tetap mengawal pengajian, mengawal NKRI, dan juga mengawal kesatuan dan persatuan bangsa ini khususnya umat Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sudah jelas ya statement dari para pemuda dan calon pemimpin umat masa depan ini. Pak Wagub, Pak Kapolres, dan seluruh pengurus jamiah Al-Wasliyah, terutama Pak Aidin yang sudah bekerja keras memboyong saya ke sini, meyakinkan saudara-saudara di sini. Hari ini saya menyaksikan keberkahan Al-Wasliyah di miladnya yang ke-60 di Cirebon ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sedikit sekarang tambahan materi pengajian kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beri'tisam itu artinya berpegang kuat sekaligus juga berlindung. Kalau kita umat Islam ini akan ingin kuat dan ingin menang, bahkan ingin jaya, kalau bahasa agamanya nasr wa tamkin, ada dua hal yang wajib kita lakukan. Pertama, al-i'tisamu billah. Yang kedua, jam'ul kalimah. Yang pertama apa? Al-i'tisamu billah. Yang kedua, jam'ul kalimah. Saya ulangi dulu. Kalau umat Islam ini mau kuat, mau menang, mau ditolong oleh Allah, kemudian mau jaya dan eksis Indonesia ini, minimal dua harus ada pada kita. Yakni al-i'tisamu billah. Yang kedua, jam'ul kalimah. Apa itu i'tisamu billah? Ada pada dua hal. Membangun hubungan yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita memulai? Tidak ada hubungan paling kuat yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan media besar, dan ada dua media besar itu, yang pertama salat dan yang kedua adalah tilawatul Quran. Inilah dua ibadah agung yang paling dibenci oleh iblis, inilah dua ibadah agung yang paling dibenci oleh setan, sebab di dua ibadah ini manusia betul-betul dalam hubungan yang sangat kuat dengan Tuhannya. Untuk itu, menjadi persoalan terbesar di dunia Islam saat ini adalah kenapa sebagian umat Islam gampang terpecah belah, kemudian terkesan lemah karena kurang kuat i'tisam billah. Saya tidak memulai dari panik-panik berekonomi. Politik, ekonomi, hukum ini hanya akan mengikuti kalau hubungan kita dengan Allah sudah menjadi kuat. Yang menjadi penting untuk tabligh akbar untuk saya sampaikan pada malam hari ini, di akhir ini, terkait dengan persatuan yang kita inginkan. Tidak ada media paling hebat untuk membuat kita kuat kecuali membangun hubungan kepada Allah. Dan dua ibadah hebat itu adalah tilawatul Quran, salat dan tilawatul Quran. Itu jalan yang pertama. Saya mau tanya, ibu-ibu jawab, banyak gak anak laki-laki yang salat subuhnya enggak jamaah ke masjid? Banyak gak? Banyak gak suami-suami yang masih malas ke masjid? Ini penyebabnya. Walaupun hidup kalau tak sembahyang, walaupun sholat tapi tak jamaah, kawin namanya. Ya, ibu kalau nanti punya anak laki-laki sholat subuhnya di rumah, jangan dimarahin, sebaiknya dipuji. Alhamdulillah anakku sudah menjadi lelaki solehah. Kenapa lelaki solehah? Kan yang boleh sholat subuh di rumah perempuan, kalau laki-laki di masjid. Karenanya kalau laki-laki sholat subuhnya di rumah, lelaki solehah. Marahlah si anak. Ibu lebih menjadikan lagi. Loh, kok jadi ibu yang salah? suaminya suami soleha. Wah, rupanya penyebab anak soleha ini karena suaminya suami. Bagaimana umat bisa maju? Bagaimana kita akan kuat? Siapa yang masih konsisten minimal 1 juz 1 hari baca Qur'annya? Minimal. Jadi problem terbesar umat Islam ini kenapa gampang dipecah belah? Kenapa kita lemah? Lemah Pak di Al-Wasliyah, saya ingin mengingatkan diri sendiri. Persoalan terbesar umat di Indonesia khususnya bid'ah, lemahnya pembentukan karakter-karakter uhudiyah iltisam billah. Salatnya, tilawatul Qur'annya, sedekahnya, zakatnya, puasa sunnahnya, dan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah, itu sebetulnya sumber kekuatan kita yang kita lupakan pada hari ini. Dan wabil khusus lagi zikir dan doa-doanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ada seorang bapak berbicara yang sangat menyentuh saya, Pak. Dia bilang begini, Ustaz, saya tuh kalau sudah jam 2:30 malam, 2:30 pagi, saya sudah tidak bisa tidur lagi. Saya bilang, apa yang Bapak lakukan? Saya harus mandi. Terus, ya saya akan harus sholat dan baca Quran. Oke. Yang saya mau tahu adalah motivasinya. Ini yang paling penting. Kenapa Bapak lakukan itu? Selain Bapak mungkin banyak melakukan hal yang sama. Tapi yang menarik adalah ketika dia berkata begini, Ustaz, kenapa setiap setengah 3 pagi itu hati saya terguncang dan tidak bisa tidur lagi? Dan saya harus mandi pada saat itu. Karena saat itu dimana digambarkan dari hadis Nabi SAW bahwa Allah akan turun di sepertiga akhir malam, dan saat itu saya harus menyambut kehadiran Tuhan di sepertiga akhir malam itu. Dan saya harus menyambut kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Jadi betapa bodohnya saya, betapa menghinanya saya ketika malam hari itu saya tertidur sementara Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka yang saya lakukan adalah saya harus mandi pada malam hari itu. Saya harus ganti pakaian saya yang paling bersih pada malam hari itu. Saya harus berwudu dan saya harus sholat dan saya baca Quran. Ini sebetulnya rahasia kekuatan kita kalau ingin menjadi umat yang kuat dan umat pemenang. Bina'udzat, pembentukan karakter pribadi kita dulu. Jauhi itu makanan-makanan yang haram. Jauhi penglihatan-penglihatan yang haram, pandangan yang haram. Jauhi pendengaran-pendengaran yang haram. Jauhi itu broadcast-broadcast haram. Jauhi broadcast-broadcast haram. Saya demi Allah di grup yang paling pertama kali marah kalau ada yang menyebarkan satu organisasi yang dijelek-jelekan pada sesama muslim. Banyak kayak muslim melakukan itu. Kebencianmu terhadap satu kaum jangan sampai membuatmu tidak mampu berlaku adil. Karikatur, framing-framing video dangdutan buruk sekali. Kalau ada rasa keimanan di dalam hatinya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarithum. Tidak pantas kamu broadcast keburukan saudara muslim. Satu grup itu berapa kemudian disebarkan lagi, kamu dapat dosanya di situ. Jadi langit dosa di Indonesia ini penuh gara-gara adab kita dalam berkomunikasi di media sosial juga buruk sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kedua, kalau kita ingin kuat dan menang, jamul kalimat. Tahu enggak? Apa penyebab kita sekarang ini gampang gotok-gotokan sesama muslim? Karena kita melihat saudara berdasarkan klasifikasi kelompok dan golongan. Al-Quran tidak mengajarkan itu. Sesama umat Muhammad SAW, sebelum kita melihat saudara kita dari organisasi apa, yang pertama kita perhatikan adalah dia adalah hamba Allah dan saya sama dengan dia, dan saya harus i'tisam bihablillah, yaitu la ilaha illallah. Saya sesama umat la ilaha illallah bersama dia. Saya tidak boleh lukai dia. sesama muslim langsung menjaga kehormatan muslim. Ini kesalahan kita selama ini. Oh itu Muhammadiyah, oh itu Al-Wasliyah, oh itu NU, oh itu Banser, oh itu Kokam, oh itu FPI. Kenapa jadi begini? Kita adalah sesama umat, sesama hamba Allah. Yang pertama kali kalau kita ingin menjadi hamba yang kuat, wa'tazimu bihablillahi jami'an. Mulai dari pemikiran, dari sikap kita melihat saudara kita adalah saudara yang harus sama-sama berpegang pada la ilaha illallah. Siap? La ilaha illallah. Pegang lagi prinsip ini. La ilaha illallah. Jangan mendahulukan atas nifat, klasifikasi, pengelompokan yang tidak diajarkan dalam Islam untuk melihat saudara. Ini yang membuat kita gampang pecah belah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ini sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus didahulukan. Bukan pengelompokan-pengelompokan tadi. Organisasi ini hanya jalan kita untuk bekerja sama. Karena kalau langsung besar susah, boleh kita mulai dari kelompok kecil secara komunitas, kemudian bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain. Kalau ada perbedaan, satu prinsipnya, no comment. Kalau ada prinsip yang berbeda, no comment sebelum tabayyun. Demi Allah, ketika saya mendengar bahwa saya tidak usah ke Cirebon dulu, media-media yang ingin press conference dengan saya, jangankan satu kata, satu huruf pun tidak saya berikan. Karena boleh jadi satu kata yang saya keluarkan akan ditambah-tambah oleh hati yang dengki menjadi 60-6 ribu kata. Sehingga kemudian pecah belah dan porak-poranda umat Islam ini. Sudah bersatu? Siap. Berada di bawah bendera la ilaha illallah. Siap menilai saudara sesama umat Muhammad SAW. Dan kalau ada perbedaan lebih baik no. Karena kamu akan memakan bangkai saudaramu sendiri. Ini prinsip persatuannya. Kalau kita pegang, ini yang disebut dengan jam'ul kalimat. Kalau itu sudah dimulai, percayalah, demi Allah, saya enggak ragu ingin mengatakan peradaban Islam yang akan menjadi pemenang melawan peradaban-peradaban besar yang saat ini sedang bertikai dan memang sekarang sedang zamannya clash of civilization itu. Dan Islam akan menjadi peradaban yang menjadi solusi bagi semuanya. Memang kelihatan awalnya kayaknya enggak mungkin, kita ini lemah, kita ini miskin, kita bodoh. Percayalah, tugas kamu cuma memulai, biar Allah yang menyempurnakan. Tugas kamu melangkah, biar Allah yang menunjukkan. Memang kamu miskin, memang kamu lemah. Percayalah, kalau kamu mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepadamu sehasta. Kalau kamu mendekat sehasta, Allah mendekat kepadamu satu depak. Kalau kamu mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepadamu dengan berlari. Percepatan perubahan itu terjadi bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya yakini. Saya datang ke Cirebon ini demi Allah, dengan hati yang damai. Enggak perlu pengamanan-pengamanan, enggak perlu. Saya aman, saya nyaman di Cirebon. Apalagi saya tahu basis Nahdlatul Ulama di Jawa Barat adalah NU. Ini adalah rumah saya. NU bagi saya adalah oksigen bagi kehidupan Islam saya di Indonesia. Jadi tidak ada yang perlu dicurigai, tidak ada yang perlu ditahu. Adillatin alal mu'minin a'izzatin. Sebagai penutup, ini para saudara-saudara sekalian, apalagi menjelang 212 ini lagi ribut lagi. Begini, maju ke depan. Bagaimana hancurnya Afghanistan? Bagaimana hancurnya Irak? Dan bagaimana hancurnya Suriah? Anda mau Indonesia seperti Suriah? Tidak. Anda mau Indonesia seperti Irak? Tidak. Anda mau Indonesia seperti Afghanistan? Tidak. Sekarang saya mau tanya jujur. Saya akan kembali ke Jakarta dan akan bawa aspirasi Anda. Siapa yang ingin menjatuhkan rezim dan kita bakar-bakaran seperti tahun 98, pokoknya jatuhkan dulu, saya tidak suka dia. Yang mau begitu angkat tangan. Siapa yang ingin membangun Indonesia dengan Islam yang damai, dengan Indonesia yang baik sekarang, dan Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan, dan kita akan berjuang secara konstitusional. Siapa yang ingin bersih seperti itu? Terakhir. Selesai. Dan saya keliling Indonesia semuanya mau begini. Tidak ada yang mau rusuh. Persoalannya nanti gampang diprovokasi. Apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi di Irak, dan apa yang terjadi di Suriah sekarang adalah proksi. Saya sejak kuliah di Madinah menyaksikan ini yang bertikai siapa, tapi yang berdamai siapa. Hikmatyar, Rabbani, Sayyaf, dengan semua paksi jihad di Afghanistan. Tapi yang berdamai datang ke Riyadh, ke Saudi Arabia, kok Amerika sama Rusia? Terakhir kita lihat, akan ada gencatan senjata di Suriah yang berdamai di Moskow antara Amerika dengan... Jadi siapa sebetulnya yang berperang? Siapa yang hancur? Siapa yang menang dan siapa yang rugi? Dan ingat kepada saudara-saudaraku, khususnya para pemuda, hati-hati kalau ada orang ngasih uang kepada Anda, suruh Anda beli senjata, kemudian Anda diajak berjihad. Tidak. Tolak itu. Jangan korbankan, jangan berkhianat terhadap pendiri bangsa ini. Indonesia ini memang bukan Darul Islam. Sudah disepakati menjadi Darul Ahd atau Darul Mu'ahadah, negara kesepakatan. Betul begitu, Pak? Dengan semua sistem yang sudah kita sepakati, perjuangan para ulama, dan saya beritahukan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sejak Pangeran Diponegoro, resolusi jihad, disambut Bung Tomo, kemerdekaan Republik Indonesia, sampai sekarang, perjuangan Islam dan umat Islam, Alhamdulillah, dari tahun ke tahun, baik dan menjadi lebih baik lagi. 18 undang-undang di Indonesia sudah berlandaskan syariah, dan ekonomi syariah berkembang di Indonesia, dan berdakwah di Indonesia, berislam di Indonesia adalah insya Allah juga menjadi yang paling indah, paling toleran, paling rahmah, paling damai dibanding seluruh dunia. Takbir. Allahu Akbar. Jelas bahwa ada masalah, itu adalah dinamika. Bahwa ada kekeliruan di sana sini, bahwa ada yang menginginkan kita pecah, ini yang harus kita jaga. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besar kami ucapkan kepada Al-Ustaz Syekhuna Kabir Kyai Haji Bakhtiar Nasir LCMM, dan sekiranya dengan segala hormat sebagai hadiah ulang tahun Al-Jami'ah Wasiyah yang ke-87 untuk sekiranya memimpin doa untuk menutupi acara pada malam hari ini. Kepada Al-Ustaz Kyai Haji Bakhtiar Nasir LCMM, kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa kita bersama. Saya berada di lingkungan Al-Wasliyah dan Nahdlatul Ulama, dan ini adalah syar'i dan ini dibenarkan oleh agama dan dengan dalil yang kuat. Mari sama-sama kita berdoa membuka dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat al-Ladina an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dhalin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ولاة المسلمين ووحد صفوفهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah tentu kita panjatkan yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala karena malam yang berkiat di ulang tahun Jamiah Wasiah yang ke-87 Allah menganugerahkan hadiah berkumpulnya para umara, ulama, juama dan Allah menghadiahkan yang begitu indah dengan persatuan dan kesatuan umat Islam di Cirebon. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Al Mukarram, Syekhuna Kabir, Kyai Haji Bakhtir Nasir, LCMM dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat yang telah inkan hadir pada malam puncak tasyakuran Milad Al-Jamiah Al-Wasiah yang ke-87. Dan juga kami ucapkan baik terima kasih kepada para ulama, tokoh masyarakat yang sudah hadir di malam hari ini dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat. Atas nama keluarga besar Al-Jamiah Al-Wasiah Kabupaten Cirebon, kami mengucapkan banyak terima kasih. Surabaya, Jawa Timur, dari Bandung ke Balikpapan. Kalau kita panjang umur, insya Allah masih bertemu dalam berbagai kegiatan. Bujang dan darah tinggi, semampai, senyum dan sapa menggugah naluri. Segala acara sudah pun usai, saatnya kami berundur diri. Nasrum minallah mungkharib, barasyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekiranya kita berfoto bersama dulu di panggung, kami persilakan kepada para umara, ulama, zuama sebagai akhir perjumpaan kita yang berbahagia ini. Sekali lagi atas nama keluarga besar Al-Jamiah Wasliyah Kabupaten Cirebon, wilayah Jawa Barat dan juga Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga Al-Jamiah Wasliyah ke depan semakin memberikan banyak manfaat untuk khususnya di Cirebon dan juga umumnya di Indonesia. Dan kita berharap Indonesia akan hadir ya dengan wajah kedamaian dan persatuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon bergandengan tangan Bapak-bapak Ibu. Kita bergandengan tangan sebagai wujud persatuan bahwa di Cirebon tidak ada perselisihan. Di Cirebon hanya adalah kedamaian dan persatuan. Takbir! Takbir! Takbir! Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Semoga kita berjumpa kembali. Terima kasih, Bapak.